Bismillahirrahmanirrahim. Nek kula terusna. Wal maqala tu tema qala asal ya satu kang kaping telu iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi wali sallallahu alaihi wasallam dawuh la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'ada lahu khamsan ukhra. La yu'ti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'ada illa wa qad a'ada. Kecuali teman-teman harus nyediakan sapa Allah taala haya ati nyediakan sapa Allah taala lagu maring akhir nyediakan khamsan ing lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada lima hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya tayu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong e Allah ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak la yu'tihi. Ora paring sapa Allah ing wong. Allahu ela yuti. Allahu asahso ela yuti lahu asahso. Ora mbok waca dadi sito. Allah iku asahso wah malah perkara malah kafir kok. Allah ora paring asyukra ing syukur, li nikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qata'at. Kecuali yang tawus nyediano sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediano aziyadata ing ketambahan alatilkan nikmati yang atasnya mengkono-mengkono nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawa la in syakartum la azidannakum, la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum, ini bakal nyembah ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa wa qad ta'adda. Kecuali bener-bener wis nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya di dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihna Allah yang tidak dipilihkan di dia. Dia tak misalnya dia senang Sri, orang senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri ku misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira nak Nabi kue mandor. Allah mentok nak kue beinem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di apa mencari gantinya. Kau Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu lah. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kowe donga jalo dekne donga berlindung dari kamu. Mati-matian apa? Mana akeh ning ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku ya Allah lindungi saya dari itu. Dadi kok pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sito. Dua kubu iku pangerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sito Islam formalis, sito Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ora ono ngene iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Penganggur, pengamat wong. Kabeh kok dianalisis, ya. Ana wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu ini serah cocok kan terus. Wong jeneng kawula eling pangeran kok dianalisis. Sesuk adone kawula ya eling pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ra ono majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis ning donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Sesuk dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk dibar-bar kepala tuh dipti. Utu donga ana sira kabeh ning ingsun astadi mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek aku ben niru donga sing sing mandi ya iki, tapi kan mesti Raswati seneng dungo ngene. Kira ana urusane dhuwit. Ruya den ruwet napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok ala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dungane Nabi. Ini sak temen ingsun asalu nyun ingsun kae panjenengan. Ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan dhuwit akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Gus kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman apa nafsi. Jiwa saya itu iman biliko ika kelan ketemu jenengan. Ya Allah, berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho opo jiwa dikodo ika klan kodo evan jenengan. Nak jenar ngontok kulo nopo mawon di ridho. Watak nak ulan nompo opo jiwa biato ika klan peparingi jenengan. Nah itu yang nak kebeniru kaji nabi. Jadi Raja Lut, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada engkau, ridho pada keputusan engkau, dan ridho puas neriman ambek apa saja yang kau berikan. Nah, aku kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh. Wah, pokoknya jadi bos. Ini aku maknanya jadi bos. Orang ada saingannya. Wah, serah karu-karuan yuk. Ya, ini wajah dong lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliko ika watardo bigodo ika watakna'u biato ika. Ruang riwan tau yang khati sebab atau berani untuk wajah terus, jadi nak setiap saat terbukti kalah kira untuk rito. Wala yu'tihi al-istighfaro illa waqad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wa ing wong al-istighfaro ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediano sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepuro. Ila kot ada kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggere ana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Istaghfiru ya Allah sapa sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh innahu satana wa ta'ala iku kana ana sapa wa ghafaro dat sing akeh nyepurane. Ruwiyah dan riwayat nama anawis satunya kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kola dawa sopa Nabi. Dawa gitu. Lau akhtoktum. Lamun salah sirokabeh tatab luwo. Sigo tumeko po khotoyakum kesalahan sirokabeh asama ing langit. Umpomo koi salah. Nanti tumpuan salamu disusun. Nanti dok langit. Tumma tubetum. Mengkoni tobat sirokabeh lata. Baik ini maringi tobat sopa Allah. Allah alaikum ngatasi sirokabeh. Mana Islam-Islam sing formalis. Sing terlalu formalis. Kadang moco hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji, nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival? Beratnya. Sehingga stohut kabeh. Gak bener kabeh. Harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah kan lindungi umat malah pembok lawan. Sengguh kiai panutan umat orang fasik apa dilawan terus itu malah piye? Wong fasik pun itu dibina, bukti ini dikasih harapan sampai Allah Subhanahu Wata. Yang penting ojo dilegitimasi. Mereka nak buat legitimasi, wong buat lawan naik, buat eling naik fasik mana buat legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketulah. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat duwe anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan. Misalnya badar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Bukti ini wong fasik pun didawi kanjeng Nabi, umpama wong fasik udusan yang anti do langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu alaikum. Mesti diberi itu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita di? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fakir. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fakir. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing kalau sulam taufik, semua itu fillah walillah. Semua itu karena Allah dan dalam konteks negara, no, agamanya Allah. Ruang lewat nongin hati sobat Ibnu Majah, Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa waqta adalahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa apa hu ing abet at-taubata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqta ad. Kecuali sto nyediakno sapa wa ta'ala lahum maring wong al-qabula ing ditom. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti qabula taubati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nek tobat kira sama amang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana usaha temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun hawlal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arbaati ala fi amin apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada maktubun niku ditulis halal arsy ana ing sekelilinge aras qabla antuk lakon sedurunge to digawe apa dunya apa donya bi arbaati ala fi amin sedurunge digawe 4000 tahun sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti ki SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya, sing maca bingung isa Arab. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghafar. Wa inni lan sak temen ingsun Allah laghafarun dzikine zat sing akeh nyerupane purane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tobat kang gelem tobat sapa ma. Padahal orang tobat maknane tau do. So iku wis dikai harapan. Ana Islam-Islam terlalu formalis yo kliru. Mosok mbek wong fase gubut ini ngono lawan habisi. Ora malah gawe nyawa meneh bebas habisi. Enak. Malaikat Israel itu kan nyabut nyawa enggak bisine ngenteni perintah. Ngawur kabeh ana prosedure sembuh. Tapi aja terus ngene, orang fase yo mati nabi kancani wae katut fase kowe iman pas-pasan wae iku ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Saulang aja apa dikelola secara fikih. Aku iku dat sing akeh nyukurane liman mari wong tabar kang tobat sapa man. Wa amanalan gelem iman sapa man. Wa amilan gelem nglakoni sapa man salihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pitutur sapa wong rawuh dalan. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha